Akan sepi tak berujung hingga detik terhenti sampai mati. Aku menantikanmu. Kapankah kau datang untuk aku hingga ku habiskan waktu dan waktu. Salahkah aku?